بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad wa'ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Salih Al-Qusayr hafizahullah ta'ala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, halaman 24. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah mengatakan, atau sebelumnya halaman 22 ya, matannya. Wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala, dan firman Allah taala ketika mengabarkan tentang Nabi Isa alaihi salam, annahu qala, bahwasanya Nabi Isa mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, ya Allah, engkau mengetahui diriku sedangkan aku tidak mengetahui dirimu. Surat Al-Maidah ayat 111. Kita lihat catatan kaki halaman 24. Catatan kaki pertama. Dallat nususul kitab wa sunnati wa ijma'us salafil ummati ala ithbatin nafsi lillahi ta'ala. Dalil-dalil nas-nas Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, demikian juga ijma' salaful ummah, menunjukkan ditetapkannya sifat an-nafsu, sifat an-nafs bagi Allah Ta'ala. Ya. An-nafs di sini, nafsu, berbeda dengan kata-kata nafsu dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, nafsu itu artinya syahwat, artinya keinginan. Ya, namun nafsu di sini secara bahasa Arab, an-nafsu ay ar-ruhu. Nafsu artinya ruh. Ya, artinya jiwa, ya, sebagaimana dalam lisanul Arab. Ya, maka kalau kita terjemahkan an-nafsu di sini ke dalam bahasa Indonesia, yang lebih pas itu diri. Ya. Allah memiliki diri. Allah memiliki jiwa. Maka dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Salaf menetapkan Allah memiliki sifat an-nafsu, Allah memiliki diri. Ya, makanya tadi saya terjemahkan ayat di atas, ta'lamu ma fi nafsi, ya Allah, engkau mengetahui diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui dirimu, kata Nabi Isa. Alama yaliku bi jalalihi wa azamatihi, sifat an-nafsu yang layak bagi Allah, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Fahiyya minas sifatil dhatiyatil khabariyati. Dan sifat an-nafsu ini termasuk sifat dhatiyah dan sifat khabariyah. Kita sudah jelaskan apa itu sifat dhatiyah dan apa itu sifat khabariyah. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, al-alif yang pertama, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala tetapkan ala nafsihi, pada dirinya ada sifat rahmah. Surat Al-An'am ayat 54. Di sini Allah katakan, ala nafsihi, pada dirinya. Berarti Allah Ta'ala punya sifat an-nafs. Wa qala ta'ala hikayatan an Isa alaihi salam annahu qala mukhatiban rabbahu. Dan Allah Ta'ala ketika menukil perkataan Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa berkata kepada Rabb-nya, berkata kepada Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sebagaimana yang tadi kita sudah baca. Ba, dalil yang kedua, wasoha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu, sabda beliau, yaitu dalam sebuah doa, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi, maha suci Allah, wa bihamdihi aku memujinya adada khalqihi dengan pujian yang sebanyak makhluknya, wa ridha nafsihi dan pujian yang sejauh ridhanya, wa zinata arshihi dan seberat arshnya. Jadi Allah di sini Nabi SAW menyebutkan wa ridha nafsihi dan sejauh ridha dari dirinya. Ya, aku memuji Allah dengan pujian yang sejauh ridha dari dirinya. Maka di sini Nabi menetapkan sifat ridha, menetapkan sifat nafs. Allah memiliki nafs. Kemudian jim yang ketiga, walam yunqal anis salafi ma yukhalifu ma dalla alaihi zahirul kitab wa sunnati. Tidak ternukil dari para salaf bahwasanya mereka menentang atau menyelisihi pendalilan dari zahir lafaz-lafaz Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fawajaba itsbatun nafsi lillahi ta'ala. Maka wajib untuk menetapkan sifat an-nafs atau sifat diri bagi Allah Ta'ala, ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Min ghairi tamthilin bi khalqihi, tanpa melakukan tamthil, tanpa memisalkan terhadap makhluknya. Wa la ta'tilin lahu min sifati kamalihi, dan tanpa melakukan ta'til, tanpa menolak sifat nafas yang sempurna bagi Allah. Wa la tahrifin lil kalimi an mawadi'ihi, dan tanpa melakukan tahrif, tanpa mengubah-ubah kalimat dari tempat yang seharusnya. Fa innahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Dan Allah Ta'ala, wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi, dan Allah memiliki sifat-sifat yang Maha tinggi, sifat-sifat yang Maha bagus di langit maupun di bumi. Surat Ar-Rum ayat 27. Kemudian kita kembali ke atas ke matan. Ibnu Qudamah mengatakan, waja'a rabbuk, dan datang Rabbmu. Surat Al-Fajr ayat 22. Maka ini ingin menetapkan sifat al-maji, bahwasanya Allah itu datang. Orang-orang yang mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, nufatus sifat, mereka mengatakan bagaimana mungkin Allah itu datang? Bagaimana Allah datang? Datang itu sifat makhluk, kata mereka. Mereka tidak mau menetapkan sifat bahwasanya Allah datang. Maka ini menetapkan sifat al-maji. Sebagaimana di catatan kaki nomor 2, Syekh Al-Qusayr mengatakan, al-maji'u wal-ityanu lillahi ta'ala min as-sifatil lazimati, ay allati la tata'adda limaf'ulin. Al-maji, sifat al-maji datang, wal-ityan, ityan juga artinya datang, adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Dan ini merupakan sifat lazimah. Apa itu sifat lazimah? Ay allati la tata'adda limaf'ulin, yang tidak membutuhkan maf'ul. Ketika kita menetapkan Allah Ta'ala itu datang, maka enggak perlu ditanya datang kepada apa? Datang untuk apa? Mendatangi apa? Enggak perlu. Karena ini sifat yang lazimah, sifat yang tidak membutuhkan maf'ul, tidak butuh objek. Kasairis sifatil fi'liyatil ikhtiyariyati, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya yang merupakan sifat fi'liyah dan sifat ikhtiyariyah. Maka sifat al-maji dan atau juga disebut dengan sifat al-ityan termasuk sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Ala ma yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi. Kita menetapkan sifat al-maji atau al-ityan sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kesempurnaan sifat Allah, dan sesuai dengan kebesaran Allah. Wal maksudu minha maji'ullahi Ta'ala, wa ityanuhu yaumal qiyamati. Yang dimaksud dalam ayat di atas waja'a rabbuk adalah datangnya Allah Ta'ala di hari kiamat, lifaslil qada'i bainal ibadi, untuk memutuskan keputusan di antara para manusia. Itu nanti di hari kiamat manusia akan berkumpul di suatu tempat namanya al-mauqif, yang mereka di sana menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diapakan? Apakah akan sengsara ataukah akan celak ataukah akan bahagia? Apakah akan masuk surga ataukah akan masuk neraka? Ya. Bagaimana amal mereka? Mereka menunggu di sana dalam keadaan resah gelisah. Kemudian waja'a rabbuk, Allah pun datang. Kama yasha'u. Ya, maka Allah Ta'ala datang untuk memutuskan perkara di antara para hamba sebagaimana yang Allah inginkan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan Allah datang, dan Rabbmu datang, dan ketika itu para malaikat berbaris-baris. Surat Al-Fajr ayat 22. Qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahum illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuk. Apakah mereka tidak melihat kecuali para malaikat datang ketika itu, atau ya'ti rabbuk, datang rabb kalian, datang rabbmu, datang Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 158. Maka dua ayat ini menyebutkan sifat al-maji. Ja'a rabbuka, datang Allah. Aw ya'ti rabbuka, datang Allah. Wa hatani sifatani min as-sifatil fi'liyatil ikhtiyariyati al-ghaibiyati. Maka dua sifat ini, yaitu sifat al-maji dan al-ityan, ya, perhatikan dalam surat Al-Fajr disebutkan ja'a, sedangkan dalam surat Al-An'am disebutkan ya'ti. Maka ini maknanya sama, ya, walaupun lafadznya beda, al-maji dan al-ityan. Dua sifat ini, sifat al-maji dan al-ityan, merupakan sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Dan juga sifat ghaibiyah allati nu'minu biha kama waradat. Yang kita imani sebagaimana apa adanya. Wa nuthbituha lillahi azza wa jalla wa nahmiluha ala zahiriha wa haqiqatiha. Dan kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah azza wa jalla, dan kita maknai sesuai dengan zahirnya dan sesuai dengan maknanya yang hakiki. Wa nuharrifu ma'naha alladhi tadullu alaihi lughatul Qur'ani was sunnati. Dan kita tidak ubah-ubah maknanya, mana yang sebenarnya, yang sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa Al-Qur'an dan juga bahasa As-Sunnah. Tidak kita ubah-ubah dari makna sebenarnya. Bal naqulu inna Allah Ta'ala yaji'u kama yasha'u. Bahkan seharusnya kita katakan Allah Ta'ala itu datang sebagaimana yang Allah inginkan. Wa ya'ti kama yasha'u. Dan Allah datang sebagaimana yang Allah inginkan. Ya, enggak perlu ditanya bagaimananya, enggak perlu ditolak. Ya, terserah Allah, Allah ingin datang, Allah ingin tidak datang, ya, sebagaimana sifat-sifat fi'lah yang lain. Ya, Allah Ta'ala merahmati. Ya, enggak perlu ditanya bagaimana merahmatinya. Enggak perlu ditolak. Ya, maka Allah merahmati sebagaimana Allah inginkan. Istiwa juga. Enggak perlu ditanya bagaimana Allah istiwa. Kita katakan Allah istiwa, terserah Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Kama yasha, terserah Allah. Ala wajhil laiqi bihi. Kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan apa yang layak bagi Allah. La naqulu innal arsha yakhlu minhu wa la yakhlu. Dan enggak boleh kita mengatakan ketika Allah datang berarti arsy itu kosong, yakhlu. Dan juga enggak boleh kita mengatakan arsy tidak kosong ketika Allah datang. Ya, jadi orang-orang nufatus sifat yang menolak sifat, mereka berlogika. Kalau Allah datang berarti arsy-nya gimana? Arsy-nya kosong dong, kata mereka. Demikian juga sifat istiwa, ya. Atau sifat nuzul. Sifat nuzulnya Allah di sepertiga malam akhir, Allah turun ke langit dunia. Maka kata mereka, ketika Allah turun ke langit dunia, arsnya bagaimana? Kosong dong. Ini nggak boleh perkataan seperti ini. Ini memisalkan Allah dengan makhluk. Kalau kita makhluk, ya, kalau kita berada di suatu tempat, kemudian kita pergi dari tempat tersebut, ya, kita datang ke tempat lain, maka tempat tersebut kosong. Ya, kalau kita berada di suatu tempat yang tinggi, kemudian kita turun, maka tempat yang tinggi tersebut kosong. Kita nggak ada di sana. Ini kalau kita, ini makhluk. Ya. Dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi, Allah Ta'ala nuzul, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya, kemudian Allah tetap berada di atas arsy. Dua-duanya kita imani. Ya, demikian juga, ya, tidak kita katakan ketika Allah datang arsnya kosong atau arsnya tidak kosong, kita nggak tahu, ya. Jadi nggak bisa kita tetapkan bahwasanya ars itu kosong, dan juga nggak boleh kita nafikan bahwasanya ars tidak kosong, ya. Jadi kita katakan Allah Ta'ala di atas ars dan Allah Ta'ala datang. Li'annana lam nuhit bidzalika ilman, karena kita tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Wala yakunu al-arsyu fawqahu, dan arsy itu tidak di atas Allah. Ketika Allah itu datang, mereka berlogika, orang-orang nufatus sifat, ketika Allah datang berarti Allah meninggalkan arsy, dan arsynya itu ada di atas Allah dong, kata mereka demikian. Makanya enggak boleh kita mengatakan demikian, karena tidak ada dalil menyatakan seperti itu. Wala syai'a min makhluqatihi fawqahu, dan tidak ada makhluk yang berada di atas Allah. Balillahu ta'ala muhitun bi jami'il khalqi wa fawqahum fi kulli halin, bahkan Allah Ta'ala yang meliputi seluruh makhluk, dan Allah berada di atas seluruh makhluk. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Wala yuhitu bihi syai'un minal khalqi, maka tidak ada satu makhluk pun yang meliputi Allah sedikit pun. Wala yakunu syai'un fawqahu, dan tidak ada sesuatu yang berada di atas Allah sedikit pun. Bal huwal aliyyul azimu, namun Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Wa huwal a'la qadran wa qahran wa dhatan, dan Allah itu maha tinggi kedudukannya, Allah maha tinggi kekuasaannya, dan juga Allah maha tinggi zatnya. Fi kulli halin wa zamanin, di setiap keadaan dan setiap waktu. Kemudian kita kembali ke matan. Wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullah, tidakkah mereka melihat kecuali Allah Ta'ala datang kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 210. Makanya juga di antara dalil yang menetapkan sifat al-maji. Jadi ada surat Al-Fajr ayat 22, ada surat Al-An'am ayat 158, ada surat Al-Baqarah ayat 210. Kemudian waqauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, para sahabat, wa radu'an, dan para sahabat pun ridha kepada Allah. Surat Al-Ma'idah ayat 119. Maka ini menetapkan sifat ridha. Allah itu ridha. Allah bisa ridha. Ridha itu artinya senang. Ridha itu artinya senang. Ya, kita lihat catatan kaki nomor 1 halaman 25. Allah Ta'ala mausufun bisifatir ridha. Allah Ta'ala disifati dengan sifat ridha. Ala man wujida minhu muqtadahu, Allah ridha kepada orang-orang yang memiliki sebab-sebab ridhonya Allah, yang terdapat dalam dirinya sebab-sebab ridhonya Allah. Muqtadahu, maka konsekuensinya fayarda anil amali, Allah Ta'ala meridai amalan. Allah meridai beberapa amalan. Di antara dalilnya qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Ya, maka Allah meridai sifat atau amalan bersyukur. Surat Az-Zumar ayat ke-7. Wa yarda 'anil 'amili, dan Allah juga ridha kepada pelaku amalannya. Allah meridai perbuatannya dan Allah meridai pelakunya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, ya, mereka berarti orang, berarti pelaku amalan. Wa radu'anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Jadi Allah meridai amalan dan Allah meridai orang. Maka sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innallaha yarda lakum thalathan. Allah meridai tiga perkara dari diri kalian. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Al-haditha. Yang pertama, Allah ridha kalau kalian menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik dengan suatu apapun. Maka ini hadisnya hanya dibaca, hanya dikutip sedikit saja, karena hanya ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu punya sifat ridha. Allah innallaha yarda. Faridha sifatun fillahi ta'ala haqiqatun laiqatun bijalalihi wa 'azamatihi. Maka ridha adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Yang ini adalah sifat yang hakiki, yang layak terhadap keagungan Allah dan kebesaran Allah. Muta'alliqatun bimasyiatihi. Yang sifat ridha ini terkait dengan kehendak Allah. Fahiya minas sifatil fi'liyatil ikhtiyariyati. Maka sifat ridha ini adalah sifat fi'liyah yang ikhtiyariyah. Ya, ikhtiari, sifat ikhtiari artinya sifat yang terkait dengan perbuatan Allah yang Allah lakukan kepada hambanya yang satu, namun tidak Allah lakukan kepada hambanya yang lain. Ikhtiari. Ya. Yang Allah lakukan pada suatu waktu, tidak Allah lakukan pada waktu yang lain. Sifat ikhtiari ini terkait dengan sifat fi'liyah. Al-mutajaddidati. Dan sifat ridho adalah sifat yang mutajaddid. Mutajaddidah. Artinya terbarukan. Artinya suatu waktu Allah ridha, kemudian setelah itu Allah tidak ridha, kemudian setelah itu Allah ridha lagi. Setelah itu Allah tidak ridha lagi, kemudian Allah ridha lagi, kemudian Allah ridha lagi, kemudian tidak ridha. Ya, ini namanya mutajaddid. Selalu ada yang baru. Mutajaddid ini selalu ada yang baru. Ada ridha-ridha yang baru. Liuku'iha, terjadinya. Terjadinya sifat ridha itu mutajaddid, selalu ada yang baru. Bima syi'atillahi ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, wa iradatihi, dan kehendaknya, kasairi sifatil fi'liyati, sebagaimana sifat-sifat fi'liyah yang lain. Ya, maka dari sini kita ambil faedah, bahwasanya sifat fi'liyah itu ikhtiyariyah mutajaddidah. Sifat fi'liyah itu ikhtiyariyah mutajaddidah. Sesuai dengan kehendak Allah, ikhtiyari dan mutajaddidah, selalu ada yang baru. Wa qad dalla 'ala thubuti sifatir ridha lillahi ta'ala. Dan sifat ridha ini ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Kitab wa Sunnah wa Ijma'us Salafi. Yaitu dalil Al-Kitab, Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' Salaf. Wal-Aqlus Salimu, dan akal yang sehat. Minal hawa wal-bid'ati, yang selamat dari hawa nafsu dan kebid'ahan. Faminal kitabi qawluhu, dalil dari Al-Quran. Yaitu firman Allah Ta'ala, radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Ridha tersebut didapatkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke-8. Wa min as-sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi qissati maji'il malaki. Ataupun adapun dari sunnah, dalil sifat ridho dari sunnah adalah sabda Nabi SAW dalam kisah datangnya malaikat lil abrasi, kepada orang yang terkena penyakit kusta, wal aqra'i, yaitu orang yang terkena penyakit kebotakan, rambutnya itu berjatuhan, wal a'ma, dan orang yang buta. Al haditha, dalam sebuah hadis, wa fihi, dalam hadis tersebut disebutkan innallaha qad radiya anka wa sakhita ala sahibaika, sesungguhnya Allah Ta'ala ridha kepada engkau, yaitu orang yang buta, dan Allah murka kepada dua temanmu, yaitu yang abras dan aqra, orang yang kena penyakit kusta dan terkena penyakit botak. Ya, yang dalam kisah di dalam hadis ini, tiga orang ini masing-masing punya penyakit yang tadi disebutkan. Kemudian adapun yang dua tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yang buta, itu bersyukur. Sehingga Allah ridha kepada yang buta yang bersyukur ini, sedangkan Allah murka kepada dua orang yang pertama yang tidak bersyukur kepada Allah. Ya, demikian dulu yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.